Pukul aja semoga terhibur selalu. Kembali sebuah lagu yang buat Anda. Kembali dicoba. Masih sebuah lagu melankolis, lagu slow buat Anda. bonus buat Anda.